merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Kebiar, kebiar pelangi tinggal. Goncang, kau tetap Indonesia. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesia. Bila pedang yang tajam dapat palingkan daku.